إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان يا بدود يا ودود يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم kita akan meneruskan kajian usul al-fiqh. Pada kali ini kita akan membahas tentang usul al-fiqh dari segi atau maknanya dari segi kedudukannya sebagai sebuah nama bagi bidang ilmu tertentu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya untuk memahami makna usul al-fiqh itu ada dua metode. Yang pertama, metode mempartisikan antara tiap kata. Yaitu usul itu apa dan fiqih itu apa. Kita tahu kemarin usul jamak dari apa? Jamak dari asal. Dengan makna apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Walaupun sebenarnya definisi tersebut dikritisi oleh sebagian ulama. Karena tidak segala yang dibangun di atasnya itu menjadi sesuatu bagiannya. Paham enggak? Belum paham. Antum misalnya, ini karpet. Karpet di bawahnya ada apa? Lantai. Apakah lantai merupakan asal bagi karpet? Enggak kan? Karena kalau misalnya pohon kan, pohon. Pohon, akar-akarnya, itu asal bukan bagi cabang dan seterusnya. Tentu, itu asal. Asalnya juga dari situ. Nah, tapi ketika misalnya karpet dengan lantai atau bawahnya itu tidak saling mencabangi, tidak saling berkaitan sebenarnya. Hanya ada di atas dan di bawah. Makanya itu istilah di sini dikritisi oleh sebagian ulama. Tapi kita tidak membahas tentang perdebatan itu ya. Kemudian juga fiqih secara lugah, secara bahasa artinya adalah al-faham. Al-faham. Ya, kita tadi sudah membahas di kitab atau di pelajaran fiqih tadi, Syafi'i, bahwasanya fiqih memiliki, secara istilah, fiqih memiliki tiga tingkatan pendefinisian. Ya. Dan yang definisi yang akan kita kenal dari kita pelajari ini adalah definisi yang ke satu, kedua, atau tiga. Ketiga. Ini lihat yang ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyah. Itu yang mutakhir, yang modern, yang sekarang. Jadi fiqih yang sekarang dikenal sebagai apa definisinya yang kita hafalkan kemarin? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Artinya adalah mengetahui al-ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah yang bersifat amaliyah. Berarti tidak termasuk ijtihad. Tidak termasuk juga dengan af'al qalbiyah, ya kan? Perbuatan-perbuatan qalb itu masuk ke dalam tazkiyatun nufus dan akhlak. Itu beda. Dan juga dengan di sini mengetahuinya dengan diadil latihat tafsilah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Berarti seorang yang mengetahui hukum namun tidak tahu dalil rincinya, itu bukan faqih. Bukan juga berilmu. Antum, apa hukum sholat? Ya sholat hukumnya adalah, sholat waktu hukumnya wajib. Tapi dia tidak tahu apa dalilnya. Itu berarti bukan faqih. Melainkan hanya mengetahui saja. Ya itu beda. Ya beda antara dibedakan antara karena diperlukan apa dalil-dalil secara rinci. Baik, kemudian kita mempelajari setelah ini corong kedua, yaitu metode kedua dalam memahami usul fiqih. Sekarang pemahaman penggabungan kemajmuan sebagai suatu istilah untuk cabang disiplin ilmu tertentu, usul al-fiqh. Usul al-fiqh dengan fiqih itu beda kan? Tetapi untuk mengetahui fiqih, itu harus kita juga mengetahui usul fiqih sebelumnya. Karena dalam fiqih, itu banyak sekali istilah-istilah yang hanya didapatkan di ilmu usul fikih terlebih dahulu. Karena usul tadi kan artinya asas, base, gitu kan, dasarnya. Kalau seseorang mempelajari cabang tanpa menguasai dasar, maka dia akan tidak akan pernah menguasai cabang. Iya enggak? Iya, jadi harus dari dasar juga. Dasarnya harus kuat. Ya, baik. Kedua, metode kedua dalam memahami usul al-fiqh. Berdasarkan kedudukannya sebagai sebuah nama bagi bidang ilmu tertentu. Usul fiqh didefinisikan sebagai ilmun yabhatu an adillatil fiqhil ijmaliyati. Antum garis bawahi di sini. Antum garis bawahi. Ilmun yabhatu an. Itu satu. Ilmun yabhatu an. Itu satu. Ya. Ilmun yabhatu an. Kemudian dipisah juga garis bawahnya dengan adillatil fiqhil ijmaliyati. Itu garis bawah kedua. Kemudian tulis di situ satu ya. Ada poin gitu, satu. Adillatil fiqhil ijmaliyah, satu gitu. Di bawah kata adillah itu lebih cocok, tapi terserah. Yang penting itu garis bawah pertama untuk komposisi. Kemudian wa kaifiyatil istifadati minha, itu dua. Wa kaifiyatil istifadati minha, itu garis bawah kedua. Atau ketiga dari seluruh garis bawah. Tapi ini garis bawah dari segi komposisi. Ya. Kaifiyatil istifadati minha. Kemudian, wa halil mustafid. Halil mustafid, ini yang ketiga. Baik, yang ketiga. Ini yang antum hafalkan. Ini yang antum hafalkan. Ilmun yabhatu an. Ya. Difahami dulu sebelum dihafalkan. Ilmu, ya ilmun ilmu. Ia bahasu, yang membahas an tentang. Berarti kita di sini dalam definisi ini, kita akan mengetahui komposisi global bahasan dari ilmu usul al-fiqh. Jadi, definisi ini seolah pemetaan terhadap seluruh pembahasan usul fiqh. Usul fiqh itu yang dibahas adalah, pertama, adillah al-fiqh al-ijmaliyah. Kedua, kaifiyatul istifadah minha, yaitu minal adillah. Ketiga, halul mustafid. Ini paling baik-baik nih. Akan saya jelaskan insyaAllah. Pertama, usul fikih itu ilmu yang membahas tentang pertama. Adillatil fiqhil ijmaliyah. Adillah jama' dari dalil. Dalil. Jadi dalil-dalil. Al-fiqh al-ijmaliyah. Dalil-dalil fiqih al-ijmaliyah yang bersifat global. Ijmal itu global. Global berarti kan umum gitu kan. Nah, jadi pertama yang dibahas dalam usul al-fiqh adalah dalil-dalil fiqih yang global. Itu lawan kata dari dalil-dalil fiqih yang terperinci. Nah, kita lihat kemarin definisi fiqih. Apa definisi fiqih? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. At-tafsiliyah itu global atau terperinci? Terperinci. Itu berarti bahasan apa kau yang terperinci? Bahasan ilmu fiqih. Kalau bahasan ilmu usul fiqih itu bukan dalil-dalil terperincinya, tapi dalil-dalil globalnya. Maksudnya dalil-dalil terperinci itu dalil-dalil yang langsung mengena pada hukumnya. Kalau dalil global, itu bukan dalil yang pada dalil nas teks Al-Quran dan Sunnah, melainkan sebagai seperti bahan untuk mengaplikasikan dalil terperinci. Contoh dalil global sini, secara global maksudnya dalil-dalil fikih global adalah kaedah-kaedah umum. Kaedah-kaedah umum, ingat. Al-Qua'id, Al-Amah, kaedah-kaedah umum yang ijmaliyah. Seperti ucapan mereka, ucapan para ulama usul fikih. Ini kaedah ini, kita punya tiga nih. Tiga nih ya. Tiga ini, tiga-tiganya sebenarnya kaedah. Walaupun pendek. Ya pendek tapi kaedah. Nah, tiga-tiganya ini adalah dalil-dalil global. Karena apa, tiga-tiganya ini bisa diaplikasikan ke beragam dalil-dalil terperinci. Coba di sini lihat. Pertama, al-amru lil-wujub. Apa artinya? perintah menunjukkan wajib. Antum hafalkan dalil ini. Al-amru lil wujub. Ini bukan kalimat Al-Qur'an atau hadis, bukan. Al-amru lil wujub, tapi ini adalah racikan para ulama sehingga menjadi kaidah ini. Al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Cukup di sini. Ini kaidah global kan? Kaidah universal. Kaidah yang universal ini bisa antum aplikasikan di manapun. Makanya bersifat global. Misal, ketika antum melihat seorang orang tua menyuruh anaknya untuk pergi membeli beras. Nah, beli beras dong. Berarti ini perintah bukan? Kita punya dalil global, universal, al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Maka berarti, dengan dalil terperinci itu, kalimat dari ibu itu, nah, beli beras dong, beli beras. Kita bisa mengkonklusikan bahwasanya ibu tersebut mewajibkan anak itu untuk membeli beras. Atau beli beras bagi anak itu adalah wajib. Jadi ada dua dalil di sini. Dalil global dan dalil terperinci. Dalil globalnya apa? Kita punya al-amru lil wujub. Ya kan? Itu dalil global kita. Dalil terperincinya yaitu perkataan mama itu. Nak atau neng, tong, gitu kan. Beli dong inian beras. Ya, gitu kan? Nah, sekarang juga ada. Pernah dengar nama ayat berbunyi wa aqimus shalah. Ya kan? Itu fi'il amr, perintah aqimu, dirikanlah salat. Itu dalil terperinci atau dalil global? Terperinci. Dia dalil fiqih. Dia tafsili. Nah, terperinci. Kita punya kaidah umum. Nah, kaidah umum itu yang kelak akan menilai dalil terperinci ini apakah ini hukumnya itu wajib atau bukan. Kaidah umum kita al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Maka di sini dirikanlah sholat. Ini perintah bukan? Nah, maka berarti karena bersifat perintah, maka kita kan, oh berarti mendirikan sholat itu wajib gitu. Makanya usul fikih itu global, fikihnya terperinci. Dan usul fikih kinerjanya adalah untuk menghakimi dalil-dalil fikih. Dalil terperinci. Sehingga bisa kemudian tertemukan apa sih hukumnya gitu. Mulai paham atau belum? Nanti insya Allah nih yang kedua nih. Kemudian kaidah kedua, kaidah global kedua disadur di sini, an-nahyu lit-tahrim, larangan menunjukkan pengharaman, lawannya dari perintah menunjukkan wajib, ya. Misalnya seorang mama atau empompo atau mama aja, mama ini dia melarang anaknya untuk memanjat genteng. Kok memanjat genteng? Naik ke genteng. Jangan sekali-kali kamu naik ke genteng. Itu nas dan itu dalil fikih karena bersifat rinci maksudnya kepada perbuatan tertentu. Nah, jangan sekelas-kelas kamu naik ke genteng. Nah, kemudian kita punya di sini kan, atau anaknya udah belajar usul fikih, anaknya belajar usul fikih, oh iya, an-nahyu litahrim, larangan itu untuk apa? Pengharaman. Berarti ibu saya mengharamkan saya untuk naik ke genteng. Atau berarti haram bagi saya naik ke genteng. Dengan dalil fikih tadi. Dalil apa? Jangan sekelas-kelas kamu naik ke genteng. Nah. Maka setelah itu berarti hukum naik genteng baginya apa? Haram. Karena apa? Dilarang oleh orang tuanya. Ini contoh aja. Ya. Gitu. Mahfum enggak? Mulai paham atau enggak? Nah, misalnya yang kemudian kita punya as-sihhatu taqtadi an-nufuz. Dan keabsahan menunjukkan pemberlakuan. Ini agak rumit sedikit, agak sulit sedikit. Yang penting antum sekarang tahu apa sih posisinya kaidah global dan apa posisi dalil terperinci. Dan di mana letak mereka dan porsi mereka. Jadi dalil terperinci itu seperti dalil yang sudah jadi pertama. Dan kita itu berusaha untuk mengkrek dia bagaimana supaya bisa mendapatkan hukum darinya. Antum menemukan teks. Teks misalnya, stop. Stop. Kita punya kaidah global. Kaidah globalnya adalah apa? Stop bermakna berhenti. dan itu bersifat perintah. Dan perintah menunjukkan kewajiban. Berarti kita wajib untuk berhenti. Gitu, paham maksudnya? Paham Mas Ari? Atau belum paham? Misalnya, nah, jangan mengangguk. Antum, jangan mengangguk. Jangan itu berarti larangan. Sementara ada anak punya kaidah universal global. Al-nahyu litahrim. Pelarangan menunjukkan haram. Berarti haram atas antum mengangguk. Atau antum tambah. Gimana? Mas Ari udah paham? Mulai paham atau gimana? Ada pertanyaan? Mulai paham atau mulai bingung? Hah? Gimana? Abibi ada pertanyaan? Enggak ada. Karena saking enggak pahamnya atau gimana? Tapi insya Allah bisa dipahami ini. Antum ini paham ini lagi. Apa namanya? Murojaah lagi. Jadi itulah pembahasan usul fikih. Itu pembahasan tentang etik. Tentang metode. Dan kaedah-kaedah globalnya. Bagaimana antum dengan kaedah tersebut bisa mengaplikasikannya dalam dalil-dalil fikih, yaitu nas-nas hadis dan juga ayat. Makanya kalau misal seseorang tidak tahu usul fikih, tidak punya kaedah-kaedah universal, dia tidak boleh menafsirkan, tidak boleh mensyarah hadis. Kecuali kalau dia bertaklid baru boleh. Paham di sini? Misalnya antum mengatakan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Jadi perintah dari Nabi. Kita enggak tahu pernah usul fikih. Maka kita dilarang, kalau misalnya enggak tahu apa-apa, memang hal itu dilarang untuk mensyarah. Tapi kita punya pemahaman kaidah global. Tadi muru auladakum, besok itu kaidah terperinci, atau kaidah global? Terperinci, karena fikih kan? Nah, kemudian anak punya kaidah global, universal. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Nabi berkata, perintahkanlah oleh kalian. Nabi kan memerintahkan. Memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita. Maka ketika itu kita lihat, Nabi memerintahkan kita. Berarti Nabi mewajibkan kita untuk memerintahkan anak-anak untuk sholat. Anak-anak kita untuk sholat. Paham? Paham nggak? Mas Nurul udah paham sebenarnya kan? Alhamdulillah paham. Mas Ari paham? Mas Afri paham? Paham jelas? Gimana Syekhul Islam paham? Bakhtiar paham? Alhamdulillah. Baik. Tidak tercakup di dalam dalil-dalil global. Dalil global bukanlah dalil secara rinci. Kita tahu rinci dengan global itu beda dan bertentangan. Rinci itu tafsil dan dia lebih detail. Dan tepat pada apa perbuatannya. Kalau misalnya global itu bukan karena perbuatan tetapi kaedah. Kaedah ya. Dalam usul al-fiqh, dalil-dalil tersebut hanya disebutkan sebagai contoh-contoh penerapan akidah. Astagfirullah. Penerapan kaedah. Kaedah. Ya. Jadi dalil-dalil tersebut hanya disebutkan sebagai contoh-contoh penerapan kaedah. Jadi dalil atau dalil global itu bukanlah hukum itu sendiri. Ya. Tetapi yang dihukumi nanti adalah perbuatan yang tertera di dalil terperinci. Ya. Jadi kaedah-kaedah global itu enggak berkaitan secara zat dengan perbuatan tertentu. Melainkan di aplikasi yang masih liar. Mau antum pakai untuk mana gitu kan. Nah, ya. Baik, kemudian itu yang pertama tadi apa yang dibahas dalam ilmu usul fikih yang pertama adalah adillatul fiqhil ijmaliyah. Adillatul fiqhil ijmaliyah. Udah paham adillatul fiqhil ijmaliyah? Itu kaedah-kaedah global, oke? Okay? Kemudian kedua yang dibahas dalam usul al-fiqh adalah kaifiyatil istifadati minha. Apa artinya? Cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil itu. Kalau antum punya kaedah-kaedah global, tapi antum nggak ngerti cara mengaplikasikannya, berarti sama aja bohong. Iya nggak? Antum punya, misalnya punya mesin, tapi nggak tahu cara menstarternya. Ya sama aja bohong. Begitu juga antum punya kaedah-kaedah global, tapi antum nggak tahu gimana cara mengaplikasinya, itu sama aja antum kayak nggak punya. Berarti ilmu usul fikih itu tidak sekadar mempelajari atau menuturkan kaedah-kaedah saja. Melainkan tata cara bagaimana sih mengaplikasikan kaedah-kaedah tersebut sehingga antum bisa menyimpulkan hukum ya, disesuaikan dengan dalil-dalil terperincinya. Baik. Cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, maksudnya mengetahui bagaimana cara menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum dari lafal-lafal yang ada pada dalil dan jenis penunjukan atau kandungannya, apakah itu umum atau khusus, itlaq atau taqyid, nasikh atau mansukh, maupun yang lainnya. Dengan mengetahui hal tersebut, dimungkinkan menyimpulkan hukum-hukum dari dalil. Ya, jadi antum harus tahu caranya. Antum tahu cara, antum punya metode, dan antum punya kaidah umum, antum harus tahu cara mengaplikasikan kaidah umum tersebut. Ya. Sehingga antum bisa bermanfaat itu kaidah tersebut. Kalau misalnya enggak tahu, ya enggak bermanfaat. Dan antum juga mesti tahu tata cara mengidentifikasi isyarat-isyarat dalam dalil-dalil terperinci. Ketika misalnya antum melihat Syekhul Islam, misalnya, dia tersenyum. Antum membaca di sini senyumannya itu mengisyaratkan dia gembira. Nah itulah tata cara bagaimana antum mengetahui kok dia gembira dari senyuman itu. Ya, antum ini mengiyurkan dahi. Antum punya pemahaman atau antum punya cara tersendiri untuk mengetahui apa sih di balik kerenyutan itu. Oh berarti dia mikir. Nah itu yang dibahas dalam usul fikih. Ada dalil misalnya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang 3 itu ada berapa? Ada 3 kan? Antum berusaha menggali di situ isyarat-isyarat. Yaitu cara bagaimana menyimpulkan hukum daripada itu. Dari bagaimana cara antum mengambil faedah dari situ. Innal insana, inna itu berarti ta'kid kan? Penguatan, oh berarti ini penguatan. Nah ini masuk dan masuk ini. Al-insan, alif lam. Alif lam, ini alif lam. Oh kita, ini isyaratnya apa alif lam di sini? Oh ini jenis. Berarti jenis semua manusia. Nah itu usul fikih. Sesungguhnya seluruh manusia. Berarti keumuman. Nah ini umum masuk dalam pembahasan usul fikih. Penguatan juga masuk dalam pembahasan usul fikih. La fi khusr. La juga penguatan. Masuk usul fikih. Fi khusr berada dalam kerugian. Illa kecuali. Nah dari umum, innal insan, al insan semuanya umum dikecualikan dengan illa. Illa kecuali orang-orang ini. Ini semua masuk dalam usul al-fiqh, yaitu bagaimana antum memahami isyarat-isyarat dalam teks sehingga antum bisa mendapatkan faedah darinya. Maka orang tidak bisa dia menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran begitu saja tanpa ada bekal ilmu usul al-fiqh. Ya. Nah, jadi da'i itu tanpa bekal usul fikih itu da'i yang kropos dan kerontang. Tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Karbitan ya. Baik. Alhamdulillah sekarang antum mempelajari usul fikih. Jadi itu ya. Insya Allah nanti akan perlahan-lahan antum akan dengan sendirinya perlahan-lahan memahami ya. Nyata ya Mas Nurin. Tenang aja. Jangan merasa terbebani banget. Ini gak ada ujian ya. Gak ada. Ujiannya di akhir kelak insya Allah ya. Jadi gak ada ujian. Ya Mas Habibi, antum merasa berat atau gimana? Lumayan. Lumayan ini ya. Ya gak apa-apa. Dirasakan aja. Kemudian, itu tadi pembahasan pertama apa? Dalam usul fikih. Adillatil fiqih al-ijmaliyah. Pembahasan kedua, kaifiyatul istifadah minha. Min apa? Minal adillah al-ijmaliyah itu. Kemudian yang ketiga adalah hal al-mustafid. Apa arti hal al-mustafid? Yaitu keadaan orang yang al-mustafid, al-mustafid itu orang yang meraup faedah. Artinya al-mustafid. Di sini diterjemahkan menyimpulkan hukum. Al-mustafid itu orang yang meraup faedah, yang mengambil faedah. Jadi keadaannya seperti apa? Nah, yang al-mustafid ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya mujtahid dan muqallid. Itu yang akan nanti kepada ijtihad dan juga taqlid. Itu yang nanti akan ke sana. Jadi itu ijtihad dan taqlid itu di akhir-akhir, bab-bab terakhir. Paling akhir. Makanya orang-orang banyak yang tidak mengerti apa itu taklid sebenarnya. menuduh orang lain bertaklid padahal sendiri bertaklid. Itu kenapa? Karena enggak pernah mempelajari ini. Dan kalaupun mempelajari usul fikih tidak sampai terakhir sehingga tidak mengerti apakah itu taklid. Padahal kita semua muqallid, kita semua. Banyak kita hal kita bertaklid dan kadang taklid itu memang darurat. Kadang. Baik, keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Maksudnya mengetahui keadaan orang yang menyimpulkan hukum yaitu mujtahid. Ya. Ia dinamakan mujtahid karena ia sendiri yang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Karena telah mencapai derajat untuk melakukan ijtihad. Jadi itulah mujtahid, orang yang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya langsung. Jadi enggak dengan perantara taklid dari ulama atau syekh tertentu, melainkan dia melihat teks nas Al-Qur'an dan hadis, kemudian dia paham benar-benar dan bukan dari terjemahan semata, tapi paham benar-benar dan tahu isyarat-isyaratnya dan tahu hukum-hukumnya dengan perbekalan kaidah-kaidah umum yang dia punya dan metodologi dalam menerapkan kaidah-kaidah umum tersebut tercermin dalam nas, sehingga bisa dia mendapatkan faedah dari nas tersebut. Ya, itulah mujtahid. Itulah mujtahid. Adapun muqallid enggak seperti itu. Muqallid itu hanya mengandalkan fatwa ulama atau syekh atau ustaz tertentu. Kemudian jawabannya na'am atau la, kemudian dengan dalil dia selesai. Dia enggak bisa menuturkan bagaimana dia mendalilkan gini-gini, enggak bisa. Makanya enggak bisa seperti itu, tetap dia sebagai posisinya posisi muqallid. Ya, tetap posisi muqallid. Bagaimanapun juga, walaupun dia enggak mau disebut muqallid, tetap aja di posisinya muqallid. Baik, mengetahui keadaan seorang mujtahid. Jadi pembahasan halul mustafid ini adalah pembahasan di dalamnya pengetahuan tentang kondisi seorang mujtahid. Seperti apakah dia? Apakah definisi mujtahid? Apakah ijtihad itu? Kemudian syarat-syarat ijtihad. Apakah ijtihad memiliki syarat? Ya. Apa syarat-syarat ijtihad? Syarat-syaratnya berbekal ini, berbekal itu, berbekal ini, berbekal itu. Nanti ada, nanti akhir-akhir. Dan juga sejenisnya dibahas dalam ilmu usul al-fiqh. Ya, ilmu usul fiqh ini pentingnya. Kemudian kita akan mengetahui manfaat dari ilmu usul al-fiqh. Yang pembahasan terakhir insyaAllah. Usul al-fiqh adalah ilmu yang mempunyai kedudukan yang agung. Peran yang penting dan manfaat yang banyak. Perlu Anda mengetahui. Usul al-fiqh memang namanya usul al-fiqh. Basic untuk fiqh. Tetapi sebenarnya usul al-fiqh itu juga bisa untuk memperkaya pemahaman antum tentang akidah. Karena nas apapun dari Al-Quran dan Sunnah itu membutuhkan usul fikih. Baik itu yang berkenaan dengan fikih, atau berkenaan dengan akidah, atau berkenaan dengan akhlak. Jadi ketika antum menguasai usul fikih, itu antum mempunyai alat untuk menguasai Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak menguasai usul fikih, antum tidak punya alat apapun. Kecuali gadget, handphone, atau komputer, atau software dan semacamnya. Itu alat yang membuat antum tahu, tapi tidak punya dalam diri antum sendiri. Oke, itulah usul fikih kegunaannya. Manfaat usul fikih adalah memungkinkan untuk mendapat kemampuan, kudroh, kemampuan dan malakah yang dapat untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya berdasarkan dasar-dasar atau asas-asas atau kaidah-kaidah yang benar. Orang yang langsung menerjemahkan Al-Quran atau memahami Al-Quran tanpa etik dari usul al-fiqh, maka dia akan tersesat. Jangankan seperti itu. Orang yang sudah belajar usul fikih saja, itu masih ada kemungkinan baginya untuk sesat. Bahkan betapa banyak orang yang tersesat dengan usul fikihnya. Betapa banyak, bukan betapa sedikit, betapa banyaknya. Ulama bahkan yang salah dan memahami akidah itu karena apa? Karena usul fikihnya dia. Jadi usul fikih itu ilmu yang kadang bisa dititir untuk sesuatu yang buruk. Bisa. Untuk membenarkan pendapatnya padahal salah. Bisa itu. Dan makanya orang-orang yang mempelajari usul fikih dan hebat dalam usul fikih itu pintar berdebat. Pintar nyelinap sana sini. Pintar berkelip. Dan pintar berdalih. Ya, mudah-mudahan kita tidak ingin seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sebagai bidang ilmu tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wafat 204 Hijriah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana beliau pada waktu itu karya fenomenalnya adalah karya kitab Ar-Risalah. Yang mana kitab Ar-Risalah itu dikirim atau aslinya diminta oleh seorang ulama hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Ya, dua kali. Kitab Ar-Risalah itu dirilis oleh beliau dua kali. Aslinya enggak bernama. Namanya aslinya Kitabi atau Kitabunah. Kemudian para muridnya menamakannya sebagai kitab Ar-Risalah. Karena kitab itu adalah surat sebenarnya. Surat beliau. Bukan kitab. Ya. Setelah itu diikuti oleh para ulama yang lain. Mereka menyusun karya-karya yang beragam. Dalam bidang usul al-fiqh. Baik berupa prosa. Ya maksudnya nasr. Yaitu ini. Ya berupa seperti ini. Biasa. Kitab seperti ini. Ataupun berupa syair. Syair. Dan yang ringkas maupun yang panjang. Ada yang ringkas, ini seperti ini termasuk ringkas. Karena ada yang panjang, itu subhanallah. Ada. Ataupun yang panjang lebar, hingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Mustaqil, independent. Dia bukan ilmu fikihwan. Jadi antum jangan samakan ilmu fikih itu adalah usul fikih. Usul fikih adalah ilmu fikih. Enggak. Tapi usul fikih memang basic ilmu fikih. Cuma usul fikih itu ada peran tersendiri. Ada benar-benar ilmu cabang tersendiri yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Ya, itu usul fikih. Baik, alhamdulillah untuk mukadimah kita sudah menyelesaikannya. Antum harus murojaah. Ini kita antum bawa ke kantor ke antum atau ke tempat kerja antum atau di rumah antum sering dibuka ya, untuk benar-benar mentasbitkan ilmu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu ini yang kita pelajari diberkati walaupun sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, nggak harus banyak dulu. Tapi ketika antum konsisten, insya Allah dalam waktu yang cukup panjang, itu akan benar-benar mentasbit apa yang bisa antum dapatkan. Wallahu ta'ala alam, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.